Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Masih dalam hadis yang ke-131 dalam bab salatul idain dari kitab Umdatul Ahkam, terkait dengan faidah-faidah daripada hadis. Baik, kita baca terlebih dahulu hadisnya untuk mengembalikan daripada maklumat yang telah lewat. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Dari Jabir, ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Id. Fabada'a bi sholati qabla al-khutbah. Lantas beliau memulai sholat sebelum khutbah. Bila adhan wala iqamah. Dengan tanpa adhan, tanpa iqamah. Tumma qawma mutawaki'an ala Bilal. Kemudian beliau berdiri bersandar pada Bilal. Fa'amara bi taqwallah wa hatta ala ta'ati. Lantas beliau memerintahkan takwa kepada Allah dan menghasuh ketaatan kepadanya. Wawa'adhan nas wa dzakarahu. Lantas beliau memberikan mau'idhah, nasihat, dan memperingatkan mereka. Tsumma mada hatta atan nisa. Kemudian beliau beranjak hingga beliau mendatangi kaum wanita, yakni shofnya para wanita di belakang, jauh. Fawa'adhahun wa dzakarahu. Lantas beliau pun berikan mau'idhah dan berikan peringatan. Faqala ya ma'syaral nisa tasaddaqna. Beliau mengucapkan kalimat, wahai sekalian kaum wanita, hendaknya kalian banyak bersedekah. Fa inna kunna aktaru haqabi jahannam. Karena kalian mayoritas daripada penduduk neraka jahannam. Faqamati mura'atun min syaqatin nisa. Saf'a'ul khaddain. Maka berdirilah seorang wanita yang berada di tengah-tengah mereka, di mana dua pipinya tampak terlihat sedikit menghitam pucat. Faqalat, lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasul? Wanita tadi bertanya. Faqal, beliau menjawab, li'anna kunna tukfirna syaka wa takfurna al-ashir. Karena kalian banyak mengeluh dan banyak kufur terhadap suami, mengkufuri daripada suami. Qal faja'alna yatasaddaqna min huliyihin. Jabir kemudian mengatakan, maka jadilah mereka, yakni para wanita, kemudian bersedekah. Min huliyihin, dari perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi Bilal. Mereka limparkan pada pakaian Bilal yang telah dihamparkan ataupun dipersiapkan untuk nadai, menerima daripada apa yang dilemparkan kepadanya. Min akhrotatihin wa khawatimihin. Dari giwang-giwang mereka dan cincin-cincin mereka. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah telah lewat. Beberapa faedah yang telah kita baca. 9. Iya. Baik. Faedah yang ke-10. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah. Al-Asir yang ke-10. Ma yu'khad minal hadith. Annal kalam al-fahish wa kufran ni'am sababun fi dukhulin nar. Bahwasannya ucapan-ucapan jelek, keji, dan kufur terhadap nikmat itu merupakan sebab masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW menyatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal-la'an walal fahish walal badhi. Seorang muslim itu bukan seorang yang suka menikam kehormatan saudaranya, tidak suka mencela dan tidak suka melaknat, tidak pula berbicara yang kotor dan jelek. Ucapan-ucapan yang kotor, keji, buruk, ini perkara yang akan membinasakan. Bahkan bahaya daripada lisan ini jauh lebih besar dibandingkan bahaya pada anggota badan yang lain. Seseorang dengan tangannya dia bisa berbuat zalim. Dengan kakinya dia bisa berbuat zalim. Dengan pandangan matanya dia bisa berbuat dosa. Dengan telinganya juga demikian. Akan tetapi apa yang bisa dihasilkan oleh lisan di saat dia berbuat dosa itu bisa jauh lebih besar. Petaka yang disebabkannya itu jauh lebih besar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yadman lima baina lahyaihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah." Siapa yang berani untuk menjamin kepadaku apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang berada di antara dua pahanya, aku jamin baginya surga. Apa yang ada di antara dua rahang? Lisan. Siapa yang menjamin untuk menjaga lisannya, maka Rasulullah SAW jamin padanya surga. Dan di saat beliau menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang berbagai macam amalan-amalan yang akan menghantarkan kepada surga dan menjauhkan daripada neraka, beliau di akhir hadis menyatakan, mau aku tunjukkan kepada kamu yang akan bisa menguasai itu semua. Ala adulluka bimilaki dzalika kulli. Maka Mu'adz menyatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian beliau menunjuk kepada lisannya. Kemudian beliau mengatakan, kuf alaikaha. Tahan olehmu ini. Ya ini lisan. Lisan. Maka Mu'adz bin Jabal heran. Kalau tadi disebutkan tentang sholat malam, jihad, begitu kan hadisnya. Tentang amalan-amalan yang besar. Kok tiba-tiba itu semua kaitannya dengan lisan, menjaga lisan. Ya Rasul, awakunna mu'adzabun bima natakallam bih, apakah kami akan diazab dengan sebab apa yang kami ucapkan? Maka Rasul menyatakan, sakilat kaumuka ya Mu'ad. Kamu ini gimana, wahai Mu'ad? Bukankah yang menyebabkan seseorang terseret ke dalam neraka? Ya kubun nas an-nar ala manakhirihim bihasa'id al-sinatihim. Mereka terjungkal ke dalam neraka itu disebabkan karena buah daripada lisan-lisan mereka. Jadi perkara lisan ini bukan perkara yang sepele, perkara besar. Karenanya Al-Busti menyatakan, Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan rahimahullah, innallaha rafa'a jarihatal lisan ala sa'ir jawari. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan derajat lisan di atas seluruh daripada anggota-anggota badan yang lain. Fama syai' minha a'dhamu minhu ajran idza ata, wa ma syai' minha a'dhamu minhu dzamban idza jana. Maka tidak ada suatu dari jarihah, jawarih yang bisa mencetak pahala lebih besar daripada lisan di saat lisan itu berbuat taat. Dan tidak ada dari anggota badan yang bisa mendatangkan bahaya dosa yang lebih besar dibandingkan lisan di saat lisan itu durhaka. Lisan disebut sebagai yakni aisar harokatil abdi wa huwa adur alaih. Gerakan yang paling mudah dari anggota badan kita, sedangkan itu yang paling madharat dan berbahaya pada dirinya. Lidahmu atau lisanmu atau lidah atau lisan atau mulut itu dikatakan sebagai harimau. Mulutmu adalah harimau. Hati-hati. Kalau engkau melepaskan mulutmu, sama halnya engkau melepaskan harimau yang siap menerkam. Di saat sesuatu kalimat masih tersimpan di dalam dada, ibarat harimau masih di dalam rangkengnya, di penjara. Ya kan? Dia yang menguasainya. Tetapi di saat telah kelepasan lisan merucut, keluar dari lisan kalimat, maka kalimat itu yang kemudian ya istilahnya mengarah kepada dia, mengawasinya. Kalau yang keluar adalah sesuatu yang jelek, maka itu akan menjadi petaka pada dia. Ibarat harimau yang dilepaskan tadi. Sehingga seseorang di saat mau berbicara harus betul-betul diperhitungkan, masak-masak. Betul-betul dijaga. Meskipun kaitannya dengan hadis ini adalah perkara yang banyak memasukkan kaum wanita ke dalam neraka. Tentu saja kaum pria pun juga sama. Hanya yang biasa sering kelepasan dalam berbicara adalah kaum wanita. Tetapi kalau ada kaum pria yang seperti ini sifatnya, ya sama saja. Karena ini adalah perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Bisa dilakukan pria, bisa dilakukan wanita. Meskipun paling dominan pelakunya adalah kaum wanita. Kufur ni'am, ini juga demikian. Ya. Asalnya adalah kaum wanita terhadap suaminya. Ini yang paling besar. Karena hak daripada orang tua, atau hak daripada suami yang begitu sangat besar kepada dia. Maka ini pun berlaku juga pada selainnya. Orang-orang yang memiliki hutang budi kepada seseorang. Kalau kemudian seseorang mengkufurinya, ini juga merupakan kufur ni'mat. La yaskurullah man la yaskurin nas. Tidak teranggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Demikian pula masuk di dalamnya adalah anak kepada orang tua. Lupa terhadap kebaikan-kebaikan orang tuanya. Sehingga di antara adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hal tersebut, dosa tersebut dilakukan oleh hamba adalah durhaka kepada orang tua. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adabnya, belum lagi di akhirat nanti. Maka faedah yang ke-10 adalah al-kalamul fahish wa kufrun ni'am sabab fi dukhulin nar. Al-kalamul fahish yang dicontohkan di dalam hadis yakni suka untuk apa istilahnya, mengeluh, mengadu, tukfir nasyaka, dan pada kisah Ibrahim yang telah lewat pada pertemuan sebelumnya, hanya sekedar kalimat diucapkan oleh istri Ismail alaihi salam, ya, di saat menyebutkan tentang rumah tangganya, mengeluh, keluhan-keluhan. Maka itu bentuk daripada apa? Tukfir nasyaka, banyak mengeluh. Sedangkan kufrun ni'am dicontohkan dalam hadis, jika engkau berbuat baik kepadanya selama 1 tahun, kemudian dia mendapati pada satu kekurangan, maka dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan dari sama sekali. Ini merupakan perkara-perkara yang akan membinasakan dan memasukkan seseorang, terkhusus kaum wanita, ke dalam neraka. Fa'anas Allah salam wa'ala afiyah. Al-Hadi Asyar, yang ke-11. Anna sadaqata min asbabin najah min azabillahi ta'ala. Bahwasannya sedekah itu merupakan asbabun najah, sebab daripada keselamatan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Juga sedekah itu mampu menolak bala, mencegah adab dan menolak bala. Menolak bala dalam artian mencegah daripada adab. Terambil dari sabda Nabi, tasaddaqna fa inna kunna aktsaruha fi jahannam. Bersedekahlah kalian, wahai kaum wanita, karena kalian mayoritas daripada bahan bakar api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu keadaan yang mengerikan, kemudian memerintahkan atau memerintahkan sesuatu dengan ditunjukkan alasan perintah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasannya adab neraka itu bisa tertolak dengan banyak sedekah. Alasan perintah untuk banyak bersedekah apa? Karena kalian adalah mayoritasnya penduduk neraka. Maka banyaklah bersedekah supaya menghindarkan diri kalian dari adab tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa, kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sehingga kebiasaan daripada para salaf, kebiasaan mereka, setiap kali mereka melakukan dosa, mereka kemudian bersedekah. Kalau terjatuh dalam kesalahan atau mereka menganggap perbuatan itu adalah perbuatan keliru dan dikhawatirkan dosa, maka bersegera mereka untuk mengeluarkan sedekahnya. Demikian pula kebiasaan salaf di saat melihat akan datangnya suatu bencana, misalnya datang suatu bencana ini ada tanda-tandanya. Maka mereka takut akan tanda-tanda datangnya azab, mereka bersegera berlomba-lomba bersedekah, mengeluarkan sedekah. Itu semua merupakan bimbingan-bimbingan salaf. Sehingga di saat ayat di dalam Al-Quran dibaca oleh Aisyah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raghibun, ila rabbihim raji'un atau raghibun, raji'un. Surat apa ini? Walladzina yu'tuna ma atau, ya ini orang-orang yang memberi apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada Allah, memberikan kepada manusia bersedekah apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka ketakutan. Anahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di sini Aisyah memahami bahwa ini adalah perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, ya, mencuri dan sebagainya begitu. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, apakah mereka ini orang-orang yang berbuat dosa ya Rasul, sehingga mereka banyak bersedekah untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Kan memang demikian kebiasaan daripada salaf. Ya. Maka Rasul menyatakan, bukan ya Aisyah. Adapun ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mereka berbuat baik dalam keadaan mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pula tentunya isyarat bahwasanya di situ boleh untuk di dalam seseorang memberikan nasihat itu dengan terkadang dengan taghlid. Yani nasihat tersebut nasihat yang tandas, mengena, dalam. Nasihat yang jeru. Jeru itu bahasa Jawa. Nasihatnya itu dalam gitu, jeru. Memberi nasihat dengan tandas. Dengan kalimat diancam dengan neraka. Tetapi disertai dengan menjelaskan tentang solusinya. Ancaman tetapi ada solusinya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat yang tandas. Kalian itu mayoritas penduduk neraka. Ini kan tanda sekali. Wanita, ya para wanita dikatakan demikian. Mayoritas kalian adalah penduduk neraka. Tetapi Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan solusi, ya ini tasoddaqna, banyak-banyaklah bersedekah. Demikian pula menjelaskan tentang sebab-sebabnya juga. Ini solusinya, ya kan, banyak bersedekah. Sebabnya juga diberikan, supaya apa? Supaya bisa menghindari sebab-sebab tadi. Apa sebabnya? Sebabnya dua, disebut oleh Rasulullah SAW. Banyak mengeluh, ya ini tidak menjaga lisan, dan banyak mengkufuri nikmat suami. Dan ini tentunya berbeda dengan keadaan mayoritas manusia yang mereka tidak suka dengan nasihat, kalau nasihat itu keras, tandas, mengena, ya. Orang Jawa apalagi. Ya. Ngono ya ngono ning mbok ya aja ngono. Artinya memang ini betul seperti itu, tapi ya mbok yo sing nyampaikan sing bahasane diaturlah. Ya memang iya, tetapi terkadang perlu untuk dibikin tandas. Mengena sampai dalam. Sehingga nasihat tersebut betul-betul bisa merasuk nasihat tersebut bisa merasuk. Dan kebanyakan manusia benci terhadap nasihat. Kebanyakan manusia mereka la yuhibbuna an-nasihin, tidak suka terhadap orang-orang yang memberikan nasihat. Dan mereka inginnya dibiarkan dalam kelalaian, dibiarkan dalam kemaksiatan. Padahal itu adalah sesuatu yang justru akan mendatangkan bala dan musibah, malapetaka. Dan kalau kemudian setiap orang membiarkan orang lain dalam kemaksiatannya tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu artinya hanya sekedar menunggu datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Tayyib, yang ke-12, Atsani Asyar. Mukhatabatu nisa'i sahabah li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yuhimmuhun amru. Perbincangan para wanita sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang memang mereka butuhkan, perkara-perkara yang penting dalam urusannya. Yani perkara ini disyariatkannya untuk bertanya kepada orang yang memberikan nasihat atau kepada orang yang alim terkait perkara-perkara yang muskil. Bisa mendapatkan penjelasan dan penjelasan itu ternyata muskil. Ada sesuatu yang perlu untuk kemudian ditanyakan. Maka ditanyakan. Ya, ditanyakan. Ini yang bisa kita ambil daripada perbuatan salah seorang wanita sahabiyah yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasul? Kenapa kami menjadi penghuni neraka? Banyakan kami menjadi penghuni neraka. Kenapa? Ini muskil. Ya. Dan memang wanita itu makhluk yang paling banyak di antara manusia. Maka wanita yang lebih banyak. Para ulama menjelaskan bahwa manusia atau yib, penduduk neraka yang paling banyak wanita, sebagaimana penduduk surga juga yang paling banyaknya wanita. Sehingga sini ini bukan sisi tanakus terhadap wanita, ya, bukan bentuk pelecehan terhadap mereka. Bahkan ini bentuk daripada nasihat untuk mereka. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka sesuatu yang akan menyelamatkan mereka. Dari azab, azab neraka. Dan di sini ditunjukkan oleh faedah yang berikutnya. Afalit Asra, yang ke-13. Fiqhu nisa'i sahabah wa fahmuhun. Ini menunjukkan akan kecerdasan para wanita sahabat. Pemahaman mereka yang mendalam. Di annaha dihil mutakallima lamma qala lahunna Nabi SAW innahun akthar ahli nar fahimat annahata laysa zulman minallah. Karena wanita yang berbicara ini di saat Rasulullah SAW menyatakan bahwa kaum wanita adalah mayoritas penduduk neraka, dia memahami bahwa ini bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wahasa, tentu saja ya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Hasya, yakni jauh sekali hal tersebut terjadi. Dalam artian tidak mungkin untuk terjadi Allah mendzalimi hambanya. Wa inna ma bisababid dzunub, tetapi itu semua hanya sebab, ada sebabnya, yakni sebabnya adalah dosa. Fasa'alat an hadza sabab al-mujib lahunna dzalik. Maka dia pun bertanya kepada Nabi, apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok kami bisa dinyatakan sebagai mayoritas penduduk neraka? Ini menunjukkan akan kefakihan. Tidak kemudian ngelokro, pasrah wae, begitu enggak. menjadi calon-calon penghuni neraka. Tetapi bertanya apa penyebabnya supaya bisa sedia payung sebelum hujan, bisa diantisipasi. Ternyata ada sebabnya dan memang itu nyata. Mayoritas para istri demikian keadaannya. Banyak mengeluh kepada suami dan mengkufuri daripada kebaikan-kebaikan suaminya. Ar-rabi asrah mubadaratuhun ila fi'lil khair. Yang ke-14. Yaitu bersegeranya mereka di dalam melakukan kebaikan. Id asrana ila sadaqah rahbatan wa rahbatan minallah. Di mana mereka bersegera dalam bersedekah berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera tidak butuh kepada pertimbangan dan tidak kemudian memikirkan nanti kalau sudah sampai di rumah melakukan ini dan itu, tidak. Ini para sahabat ya, para sahabian. Mereka langsung seketika itu juga di saat mendengar dari Rasulullah SAW, mereka bersegera untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Seketika itu juga. Disuruh bersedekah, maka mereka mencari apa yang bisa disedekahkan. Apa yang menempel pada badannya. Ada giwang, lemparkan giwang. Ada kalung, lemparkan kalung. Ada gelang, lemparkan gelang. Ada cincin, lemparkan cincin. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini keadaan para sahabat ridwanul alaihim ajmain. Tidak yang mukmininnya, tidak pula mukminatnya. Semuanya sama. Mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat. Ini para sahabat. Sehingga apa yang mereka lakukan ini menunjukkan akan kedudukan mereka yang begitu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka di dalam agama. Semangat mereka di dalam menjalankan perintah Rasul. Al-Khamis Asraf, Annal Mar'atar Rasidah, Tata Sorrof, Annal Mar'atar Rasidah, Tata Soddak Min Maliha Bi Ghairi Idni Zawjiha, Wahuwa Qaul Jumhuril Ulama. Bahwasannya, wanita yang telah balik, telah berakal, telah sampai umur, dia boleh bersedekah dengan hartanya sendiri dengan tanpa izin suaminya. Di saat dia sudah bersuami, maka dia boleh bersedekah dengan hartanya sendiri dengan tanpa izin suami. Dan ini pendapat jumhur ulama. Di situ ada isyarat khilaf. An-Nawawi rahimahullah menyatakan wa fi hadzal hadits jawazu shadaqatil mar'ah min maliha bi ghairi idni zawjiha. Dan pada hadis ini terdapat faedah, yakni bolehnya seorang wanita bersedekah dengan harta dia sendiri dengan tanpa izin suaminya. Wa la yatawaqqafu dzalika 'ala thuluthi maliha. Dan tidak terbatas hanya sebatas sepertiga dari hartanya. Hadza madhhabuna wa madhhabul jumhur. Ini adalah madhab kami, madhab Syafi'iyah, dan juga madhab jumhur ulama. Wa qala Malik, adapun Imam Malik menyatakan la yajuzu ziyada ala thuluth maliha. Tidak boleh lebih daripada sepertiga hartanya illa birida zaujiha, kecuali dengan keridhaan suaminya. Ini kaitannya dengan sedekah. Kaitannya dengan apa? Dengan sedekah saja. Adapun tasarruf maka tidak, karena adanya hadis-hadis yang sharih menegaskan tidak boleh seorang wanita harta dengan hartanya sendiri untuk dia membelanjakannya kecuali dengan izin daripada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zaujiha." Rawahu Tabarani. Hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. "Laisa lil mar'ah an tantahika syai'an min maliha." Tidak ada bagi seorang wanita ini tidak boleh untuk dia membelanjakan sedikit pun dari hartanya illa bi idzni zaujiha, kecuali dengan izin daripada suaminya. Hadis dikeluarkan atau disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Wa hadzal hadits yadullu ala annal mar'ata la yajuzu laha an tatasarraf bi maliha al-khas biha illa bi idzni zaujiha. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya wanita tidak boleh untuk dia membelanjakan hartanya yang khusus memang milik dia kecuali dengan seizin suaminya. Wa dzalika min tamamil qawamah allati ja'alaha rabbuna tabaraka wa ta'ala lahu 'alaiha. Dan ini merupakan bentuk daripada kesempurnaan qawamah, yakni kesempurnaan kepemimpinan suami atas dirinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hal tersebut untuk suami atas dirinya, atas sang istri. Walakin akan tetapi la yang bagi li zaud idza kana musliman shadiqan an yastahil hadzal hukm. Ya, tidak sepantasnya bagi seorang suami apabila dia seorang muslim yang benar-benar muslim, muslim sejati, kemudian dia memanfaatkan hukum ini, ya. Fa yujbir zaujatahu wa yamna'uha min at-tasarrufi maliha. Kemudian dia paksa istrinya dan menghalangi dia dari mempergunakan hartanya sendiri fi ma la dair alaihi ma minhu, pada perkara-perkara yang tidak ada madorot atas keduanya dari harta tersebut. Ini Asy-Syaikh Al-Albani telah memberikan hukum tersebut, ya, kemudian peringatkan kepada para suami tidak kemudian berlaku aniaya, ya, dan berlaku adigang adigung disebabkan karena, ya, hukum seperti ini. Merasa mendapatkan legitimasi untuk mengintimidasi harta istri. Mengeksploitasi kalau bahasa orang sekarang. Memanfaatkan dengan cara sepihak. Wallahu musta'an. Ya, tetap tidak boleh seperti itu. Artinya dimusyawarahkan dengan baik. Harta istri tetap itu adalah harta istri. Harta suami ya harta suami. Hanya karena qawamah, karena sisi kepemimpinan, maka istri tasawur terhadap suaminya. Mau untuk belanja ini, belanja itu. Tapi itu adalah harta istri. Pegang istri. Milik istri memang. Istri mau bersedekah, ya tentunya sedekah. Ada masalah. Hanya diperhatikan tadi apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Tidak kemudian semuanya. Ya. Tidak kemudian semuanya. Hatta di masa sahabat terjadi. Ibnu Mas'ud, ya, Zainab ingin bersedekah. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, kami ini lebih berhak untuk kamu sedekahi. Ini suami dan anak-anak. Dan setelah disampaikan kepada Rasul, Rasul pun membenarkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi perkara ini terkait dengan masalah harta istri, maka ada dua pengalokasian. Kalau itu adalah tasarruf dalam artian untuk membelanjakannya dan semisalnya, maka harus dengan istisharah dari suaminya. Tetapi kalau itu terkait dengan bersedekah, berinfak, maka sang istri boleh untuk melakukan hal tersebut dengan hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Ya, tanpa izin suaminya Dan Imam Malik membatasi tidak boleh dari sepertiga. Tidak boleh dari sepertiga. Wallahu ta'ala alam biswab. Tayyib. Kemudian faedah yang terakhir disebutkan oleh Syekh Lubasan di sini. Uqidha minhu jawaz taqbil udhun lil mar'ah. Diambil faedah pula daripada hadis ini. Bolehnya menindik, melubangi telinga bagi wanita. Ditindik itu boleh bagi wanita. Karena sebagian orang ada yang beranggapan bahwa itu termasuk daripada sulmah. Itu namanya mendolimi. Bayi baru lahir sudah didolimi, sudah ditindik. Itu perkara yang ma'ruf. Hatta di masa Rasulullah SAW, para wanita menggunakan ya giwang, apritoh. Itu giwang yang dipakai pada telinga. Zahir daripada di sini mereka memakainya dengan ditindik. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.